الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas suatu hadis, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana di dalamnya terdapat faedah bahwa seorang yang berpegang teguh dengan Islam yang benar, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, maka dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu nanti pada hari kiamat dia akan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, mengganti-ganti ajaran Rasulullah SAW sepeninggal beliau, justru mereka pada saat mereka betul-betul membutuhkan minuman dari telaga Nabi SAW, mereka diusir darinya. Mereka tidak bisa mendatangi telaga Nabi SAW ketika mereka sudah mendekati telaga tersebut. Dan hampir-hampir Rasulullah SAW memberikan air kepada mereka dari tangan beliau. Namun kemudian mereka ditarik dan dijauhkan dari Rasulullah SAW. Maka kita mengetahui dari hadis tersebut, keutamaan berpegang teguh dengan Islam yang benar, dan juga sekaligus sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengubah-ubah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam ini. Dan setelahnya kita akan membaca riwayat lainnya atau hadis lainnya, ya, yang masih semakna dengan hadis yang sudah kita baca kemarin. Namun ada tambahan, ya, faedah dalam hadis yang berikutnya atau hadis ini. Nah, dan juga nanti setelahnya pun masih ada lagi hadis yang hampir sama maknanya, dan juga ada tambahan faedah yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu anna qad ra'aina ikhwanana, aku menyenangi apabila kita sudah bisa melihat saudara-saudara kita. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, maka para sahabat berkata, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Ya. Yaitu heran dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ingin melihat saudara-saudaranya. Ya. Siapa yang dimaksud? Bukankah para sahabat adalah saudara-saudara beliau? Maka beliau menjawab, qala antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, dan saudara-saudara kita, yaitu orang-orang yang belum datang. Yaitu yang dimaksud adalah kaum muslimin yang datang setelah beliau, sepeninggal beliau, yang belum pernah melihat beliau. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu umat Islam sampai akhir zaman. Ya. Beliau ingin untuk melihat mereka. Ya. Dan beliau akan melihat mereka kapan? Yaitu nanti pada hari kiamat. Ya. Namun beliau ingin untuk melihatnya. Dan beliau nyatakan itu kepada para sahabat, aku ingin bosnya, aku ini sudah melihat saudara-saudara kita, yaitu orang-orang yang beriman pada Rasulullah SAW, ya, sepeninggal beliau. Kemudian para sahabat berkata, qalu fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali orang yang belum datang dari umatmu wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui bahwasanya ini termasuk bagian dari umatku, yang itu yang bukan umatku. Bagaimana engkau bisa mengenalinya nanti pada hari kiamat? Qala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin. Tidakkah engkau melihat apabila seorang pria memiliki kuda yang dia memiliki ghurrun, yaitu warna putih di wajah daripada kuda tersebut. Dan memiliki tahjil, yaitu warna putih di bagian kaki-kakinya. Ya. Tidakkah kau melihat seorang pria yang memiliki kuda yang seperti ini, sifatnya ada putih di wajahnya dan ada putih di kaki-kakinya. Dalam keadaan kuda tersebut di antara kuda-kuda yang hitam pekat, tidak ada warna lainnya. Tidak ada bagian yang berwarna putih. Ya. Ala ya'rifu khailah, tidakkah dia mengenali kudanya? Ya, tentu saja. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka pun berkata, tentu saja wahai Rasulullah. Ya, seorang pemilik kuda yang spesifik seperti ini, ya, walaupun warnanya hitam, namun ada tanda-tandanya. Ada putih di bagian wajahnya, ya, muka daripada kuda tersebut, dan ada warna putih pula di bagian kakinya. Beda dari yang lainnya hitam pekat. Maka tentu saja, ya, orang tadi akan mengenali kudanya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan permisalan, ya, bagaimana beliau akan mengenali umatnya. Maka dijelaskan oleh beliau setelahnya, qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Maka beliau bersabda, maka sesungguhnya mereka, yaitu umatku, ya, orang-orang yang beriman kepadaku, nanti akan datang dalam keadaan memiliki ghurrah tadi, ya, putih di wajahnya, muhajjalin, dan putih di kakinya dan juga tangannya, tentu saja berbeda dengan kuda, ya, warna putih tahjil tadi hanya di kakinya karena kakinya empat, ya. Kalau ini umat Nabi Muhammad SAW, akan ada putih di wajahnya dan ada putih di tangan dan kakinya minal wudu, dikarenakan wudu. Ya. Bekas daripada wudu akan bersinar nanti pada hari kiamat. Dan dengan itu Rasulullah SAW akan mengenali umatnya sebagaimana seorang pria yang memiliki kuda yang gurun muhajjalah tadi, ya, bisa mengetahui kudanya di antara kuda-kuda yang hitam pekat. Kemudian beliau berkata setelahnya, wa ana faratuhum alal haud, dan aku adalah farad bagi mereka mendahului ke al-haud. Kita sudah menjelaskan kemarin farad, orang yang mendahului untuk bersiap-siap memberikan minum bagi kaumnya. Dan beliau akan mendahului kaumnya, mendahului umatnya, umat Islam, untuk sampai di haud, yaitu telaga beliau, di mana beliau akan memberikan minuman kepada umat beliau dengan tangan beliau yang mulia kepada setiap orang dari umat ini. Qala ala la yuzadanna rijalun an haudhi kama yuzadul ba'irud dhal. Ketahuilah bahwasanya akan diusir, ya, dihalang-halangi sebagian manusia, sebagian orang dari telagaku, sebagaimana diusirnya, dihalang-halanginya unta yang tersesat, ya. Sebagaimana kalau ada unta yang tersesat, unta yang hilang, ya, kemudian unta tadi ingin bergabung dengan unta-unta yang lainnya yang dimiliki oleh orang lain, ya, si pemilik unta-unta tadi tentu akan menghalang-halangi dan mengusir unta yang tersesat tadi karena bukan untanya. Jangan sampai ikut makan bersama untanya, ya. Maka nanti pada hari kiamat, ya, ada sebagian manusia yang akan diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana diusirnya unta yang tersesat tadi. Qala faunadihim ala halumma, maka aku pun memanggil mereka. Tidakkah kalian datang? Tidakkah kalian datang kemari? Mendekat ke sini. Ya. Fayuqal, maka dikatakan, dijawab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum qad badalu ba'dak. Sesungguhnya mereka telah mengganti-ganti ajaranmu sepeninggal engkau. Fa'akulu suhqan suhqan. Maka aku pun berkata, menjauhlah, menjauhlah. Itu setelah beliau mengetahui keadaan mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengganti-ganti ajaran agama beliau, melakukan perkara yang besar, ya, kemungkaran yang besar, kebidahan dalam agama. Maka beliau pun justru mengusir mereka. Ya, menjauhlah, menjauhlah. Itu yang beliau katakan setelahnya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Kemudian dijelaskan hadis ini oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, hadza mithlul haditsi alladhi qablahu. Hadis ini semisal dengan hadis yang sebelumnya. Fi anna ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humul ladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru. Bahwasanya ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang tidak mengganti-ganti, tidak mengubah-ubah. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad, betul-betul mengikuti ajaran beliau, yaitu yang tidak merubah-rubah ajaran agama beliau. Qala ya'tuna wa lahum simatun wa alamatun barizah. Ya. Mereka datang itu nanti pada hari kiamat dalam keadaan mereka memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri yang nyata, ciri-ciri yang betul-betul nampak. Ya'rifuhum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bainil khalaiq. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali mereka dari atau di antara seluruh manusia yang ada. Ya. Dikarenakan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nanti pada hari kiamat, ya, setiap umat akan mendatangi telaga nabi-nabinya sendiri. Ya. Walaupun memang di sana ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang adanya telaga-telaga bagi nabi-nabi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun sebetulnya tidak sahih. Yang ada adalah riwayat yang mursal, ya, mursal kepada para sahabat. Naam. Dan ini adalah riwayat yang sahih. Naam. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali umatnya di antara umat-umat yang lainnya, ya, yaitu dari tanda-tanda tadi. Qala wa hiya atharul wudu, yaitu bekas-bekas wudu. Wa hadza min fadlil wudu'i lis-salati, maka ini termasuk keutamaan wudu untuk melakukan ibadah salat. Wa fadlut taharah, dan keutamaan bersuci. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengambil air wudu, melakukan wudu, hendaknya kita menghadirkan keutamaan-keutamaan ini. Ya, kita meniatkan dalam hati kita, selain untuk berwudu supaya kita bisa melakukan sholat, kita juga menginginkan keutamaan yang disebutkan di sini, bahwasannya bekas dari wudu kita nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Kita meniatkan hal tersebut. Juga kita meniatkan bahwasannya kita ingin dengan wudu kita tadi supaya dosa-dosa kita, ya, keluar dari ujung-ujung jari jemari kita, ya, dengan mengalirnya air dari anggota-anggota tubuh kita, ya, sebagaimana yang ada dalam hadis yang sahih. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan wudu banyak, di antaranya apa yang sudah kita sebutkan, hendaknya kita meniatkan dalam wudu-wudu kita tersebut niat-niat yang baik, sehingga wudu kita ternilai dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang kita atau yang ada di dalam hati kita. Naam. Qala wa anna atharuhu tabqa nuran yatala'u yaumal qiyamah. Dan bahwasannya bekas daripada wudu tersebut akan menjadi cahaya yang bersinar nanti pada hari kiamat. Ala atrafil muslimin, pada ujung-ujung bagian anggota tubuh dari kaum muslimin, yaitu pada tangan dan kakinya serta pada wajahnya. Qala ya'rifuhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min bainil khalqi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenali mereka, kaum muslimin, di antara manusia yang ada nanti pada hari kiamat. Fahada fihi fadlul wudu, maka pada hadis ini ada keutamaan wudu. Wa fihi alamatu hadhihi al-ummati yawmal qiyamati min bainil umam. Dan dalam hadis ini juga ada penyebutan tanda mengenai atau tanda umat ini nanti pada hari kiamat di antara umat-umat yang lainnya. Berarti di sini juga ada keutamaan dari umat ini memiliki tanda khusus yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya ini menunjukkan ibadah wudu adalah suatu ibadah yang khusus bagi umat ini, ya. Namun ulama yang lainnya mengatakan tidak, bahwasannya ibadah wudu juga ada pada umat-umat yang terdahulu. Namun yang dikhususkan bagi umat ini yaitu bahwa anggota-anggota wudu tadi akan bersinar nanti pada hari kiamat, sedangkan anggota-anggota tubuh dari umat-umat yang terdahulu tidak akan bersinar. Ini menunjukkan kekhususan dari umat ini, yaitu pada keutamaan bahwasannya umat ini akan datang dalam keadaan yang disebutkan, ya, anggota wudunya bersinar, ya, pada hari kiamat nanti, sedangkan umat-umat yang lainnya tidak seperti itu. Qala wa fihi anna unasan yuzaduna 'anil haud. Dan dalam hadis ini juga disebutkan bahwasannya ada sebagian manusia yang diusir dari telaga, digiring menjauh dari telaga. Ya'tuna ma'al murad ila al-haud bi sifatin annahum yad'una al-islam. Mereka datang bersama orang-orang yang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka mengaku sebagai bagian dari umat Islam. Mereka adalah kaum muslimin pada hakikatnya, memiliki tanda-tandanya kaum muslimin yang sudah disebutkan tadi, sehingga Rasulullah SAW mengenali mereka sebagai umat beliau, sehingga dipanggil Rasulullah SAW. Namun ternyata mereka dikirim jauh, dihalang-halangi untuk mendatangi telaga Nabi SAW. Qala lakinnahum yumna'una wa yuzaduna kama yuzadul ba'iru dhal. Akan tetapi mereka dihalangi dan dijauhkan sebagaimana dijauhkannya unta yang tersesat. Yumna'u minal wusuli ilal hawd. Mereka dihalangi dari bisa mencapai telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yasalun Nabi sallallahu alaihi wasallam limadha? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa mereka dijauhkan? Fa yuqal, maka dijawab, innaka la tadri madza ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Fa yaqulu suhqan suhqan. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam suhqan suhqan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, menjauhlah menjauhlah. Liman baddala wa ghayyar, yaitu bagi orang yang telah mengubah-ubah dan mengganti-ganti ajaran agama beliau. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadza mithlu alhadits alawwal illa anna fihi ziyadatun. Hadis ini seperti hadis yang pertama, hadis yang sebelumnya, kecuali atau hanya saja padanya ada tambahan. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatahu bisimal ghurrati wat tahjili min atharil wudu. Itu tambahan tersebut, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali umatnya dari tanda ghurrah, putih di wajah, wat tahjil, putih di kaki dan tangan, min atharil wudu, yang merupakan bekas-bekas wudu. Nah, ini tambahan yang ada pada hadis ini dan tidak ada pada hadis yang sebelumnya. Qala wa awwalul hadis fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan pada awal dari hadis, jadi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala baru membahas bagian akhir dari hadis yang serupa dengan hadis sebelumnya, hanya saja ada tambahan bahwa ternyata umat ini memiliki alamat yang khusus, memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri yang khusus, yaitu ghurrah dan tahjil, dikarenakan atau yang bersinar karena itu merupakan bekas wudu mereka pada saat di dunia. Adapun awal hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku menginginkan bahwasanya kita itu sudah bisa melihat saudara-saudara kita. Qala yatamanna sallallahu alaihi wasallam an yara ikhwanahu min al-mu'minin alladhina ya'tuna min ba'dihim. Beliau berangan-angan bahwa beliau bisa melihat saudara-saudara beliau dari kalangan kaum mukminin yang datang sepeninggal beliau. Qala as-sahabatu ridwanullahi alaihim, berkata para sahabat, semoga keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tercurah atas mereka, awalasna ikhwanaka, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, beliau pun berkata, engkau adalah sahabat-sahabatku. Yang sebenarnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mengingkari bahwa para sahabat adalah saudara-saudara beliau, bukan, namun beliau ingin menyatakan bahwasannya para sahabat ini memiliki kekhususan, bukan sekedar saudara, namun ashab, para sahabat beliau. Qala hadhihi khasatun bil ladzina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus bagi orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka beriman dengan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal dalam keimanan tersebut. Qala alladhina laqaw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan beliau. Haula'i yuqalu lahum as-sahabah. Mereka itu disebut dengan as-sahabah. Wa lahum fadlun 'adzim. Dan mereka memiliki keutamaan yang besar. Wa hum khairul qurun. Dan mereka adalah generasi terbaik. Qala wal ikhwanu humul ladzina yatuna fi akhir az-zaman. Adapun ikhwan, yaitu saudara-saudara beliau, mereka adalah orang-orang yang datang pada akhir zaman, ya, sepeninggal beliau, bukan pada zaman beliau. Ya. Yang tentu saja tadi sebagaimana kita sebutkan, para sahabat juga ikhwan sebetulnya. Juga saudara-saudara beliau, namun para sahabat memiliki nilai lebih. Bukan sekedar saudara, namun apa? Ashab, orang-orang yang menemani Nabi dan berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berperang bersama Nabi, berdakwah bersama Nabi, ya, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Nah, dan menolong beliau dalam mendakwahkan Islam baik dengan pedang ataupun dengan yaitu kalam, dengan perkataan mengajak kepada agama Allah. Qala wa yatba'una hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam, datang pada akhir zaman dan mengikuti rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah al-ikhwan, saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana bainahuma min tuliz zaman. Padahal ada jarak yang jauh di antara mereka, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat yang datang setelah beliau pada akhir zaman. Namun tetap mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu keutamaan. Ya. Tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mendapatkan pengajaran secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap beriman dan mengikuti beliau. Ini keutamaan yang besar bagi para ikhwan, yaitu saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang datang pada akhir zaman. Qala fa hadza fihi al-fadl al-'azim fi akhir hadhihi al-ummah. Maka di sini ada keutamaan yang besar bagi orang-orang yang merupakan kaum terakhir daripada umat ini. Allati tatamassaku bi dinir rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya lam tara. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tidak pernah melihat beliau. As-sahabatu ra'awun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajalasuhu wajahadu ma'ahu. Dan bermajlis bersama beliau dan berjihad bersama beliau. Ini tentu saja memiliki kecintaan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah lumrah apabila mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertemu dengan beliau sudah barang tentu akan mencintai beliau dan mengikuti petunjuk beliau. Naam. Qala lakin ya'ti unasun lam yarawun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi datang orang-orang yang belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum yu'minuna bih wa hum lam yarauhu. Akan tetapi mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bihi bimujibi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang itulah yang diharuskan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melakukannya karena itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Maka ini mendapatkan suatu keutamaan yang besar. Qala yusaddiquna bihi, mereka membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi fadilatun 'azimatun, dan ini adalah suatu keutamaan yang besar. Fasahabatu lahum fadlus sahbah. Para sahabat, mereka memiliki keutamaan as-suhbah, itu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. berjuang, berjihad bersama Nabi, berdakwah bersama Nabi, ya, dan juga bermajlis langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu saja keutamaan yang besar yang menjadikan mereka afdalu al-qurun, ya, generasi yang paling mulia dari umat ini, generasi yang paling baik dari umat ini. Nah, qala wa ha'ulai lahum fardhu at-tamassuk wal-ittiba' wa hum lam yarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, yaitu umat Islam yang datang belakangan, mereka memiliki keutamaan at-tamassuk, berpegang teguh, wal-ittiba' dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum lam yarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun biiznillah mereka akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di telaga, dan juga kemudian akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga tentu saja, dan orang-orang yang ada di Jannah Firdaus, ya, akan berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kullun lahu fadilatun khasatun bih, ya. Setiap dari dua golongan ini, sahabat dan juga ikhwan, umat yang datang terakhiran dari kalangan umat Islam ini, masing-masing memiliki keutamaan yang khusus, yang tentu saja keutamaan para sahabat lebih besar daripada keutamaan orang-orang yang datang setelahnya. Inilah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini khalifin rahimani wa rahimahullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada kesempatan yang datang akan kita bahas hadis yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.